Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Volumenya kurang. Alhamdulillah, insyaallah taala kita melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Diceritakan kita masih di halaman ke-24. Qala al-Imam Nuqayyim rahimahullahu ta'ala, wa la yastaribu ahadu min a'immatil Islam fi sihhati ma qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fa innal hujjata al-wajiba ittiba'uha 'alal haqq 'alal khalqi kafatan innama huwa qaul ma'sum alladzi la yantiqu 'anil hawa wa amma aqwalu ghairihi fa ghayatuha an takuna sa'ighatan al ittiba'u la wajibatal ittiba' fadlan an antu'arada bihan nusus wa tuqaddama 'alaiha ayadan billah minal khudlan. Wa qala ta'ala, qul ati'u Allah wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma khummila 'alaikum ma khummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Tidaklah diragukan oleh seorang pun dari kalangan para imam, imam kaum muslimin, tentang benarnya apa yang diucapkan oleh al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu taala. Ucapan beliau yang disebutkan di atasnya, anna man istabanat lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahad. Siapa saja yang sudah jelas bagi dia sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidaklah berhak bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut kemudian mengambil ucapan orang lain. Maka tidaklah diragukan oleh seorang dari kalangan ulama al-Islam tentang benarnya apa yang diucapkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah, karena sesungguhnya hujjah yang wajib untuk diikuti bagi seluruh makhluk tidak lain adalah ucapan al-maksum, orang yang maksum, yakni beliau baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yang tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Adapun pendapat-pendapat selain beliau alaihi salatu wassalam, maka puncaknya adalah sekedar boleh untuk mengikutinya, bukan wajib untuk mengikutinya. Boleh manakala sesuai dengan nas Al-Quran maupun hadis, tidaklah wajib. Terlebih kalau pendapat tersebut bertentangan dengan nas-nas yang kemudian harus didahulukan, ini tidak mungkin. Ayadan billah minal khudlan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Kul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa'ing tawallau. Jika kalian berpaling, jika kalian berpaling tidak mau mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, fa innama alaihi ma khummila, maka sesungguhnya tidak lain kewajibannya Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepada beliau. Kewajibannya Rasul apa adalah al-ibligh, al-balagh, menyampaikan. Rasul alaihi salatu wassalam sekedar menyampaikan. Wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan kepada kalian. Apa kewajiban kalian? Ada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Itu yang akan bakal dituntut. Adapun kalian berpaling, tuntutannya kepada kalian, bukan kepada Rasul. Rasul sudah menyampaikan tugasnya, menjalankan tugasnya. Naam, balaghar risalah wa addal amanah wa balagh wa nasahanul ummah, sudah disampaikan amanah oleh beliau, sudah menyampaikan risalah, dakwahi, menasehati umat, sudah disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Tinggal kewajibannya kalian untuk kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan, wa ing tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasul, maka kalian mendapatkan hidayah. Perhatikan di sini, ini yang menjadi poin yang sangat utama. Wa ing tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaati Rasul, kalian mendapatkan hidayah. Ada syarat, ada masrut di sini. Syaratnya engkau mentaati Rasul, maka hasilnya engkau mendapatkan hidayah. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan tidaklah kewajiban atas Rasul kecuali sekedar al-balaghul mubin, memberikan penyampaian dengan sejelas-jelas dan segamblang-gamblangnya. Qala al-Imam Qayyim rahimahullah, fa ahbara subhanahu annal hidayata innama hiya fi ta'atir rasul la fi ghairiha. Perhatikan di sini. Maka Allah Ta'ala menghabarkan melalui ayat ini bahwasanya hidayah hanya ada pada taat kepada Rasul, bukan pada yang lain. Hidayah hanya ada pada taat kepada Rasul. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau engkau mentaati Rasul, engkau mendapatkan petunjuk. Sehingga Al-Imam As-Sa'di rahimahullah Dalam tafsirnya beliau menyatakan tentang ayat wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati Rasul, tahtadu, kalian mendapatkan petunjuk ila siratil mustaqim, petunjuk kepada jalan yang lurus. Perhatikan. Makanya ayat ihdinas siratal mustaqim, surah Al-Fatihah, itu menjadi dalil kewajiban untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus tidak lain adalah mengikuti Rasul. Dalilnya surah An-Nur ayat ini, ayat yang ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu ay ila siratil mustaqim, jika kalian mentaati Rasul, kalian mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Qaulan wa amalan, baik secara ucapan maupun secara pengamalan. Fala sabila lakum ilal hidayah illa bita'atih, maka tidak ada jalan bagi kalian untuk mendapatkan hidayah kecuali dengan mentaati Rasul. Wa biduni dzalika la yumkin, bal huwa muhal, tanpa mengikuti mentaati Rasul itu tidak mungkin bisa digapai hidayah. Bal muhal, bahkan satu hal yang mustahil. Kamu mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus dengan cara menyelisihi Rasul, mendurhakai Rasul, berpaling dari sunnahnya Rasul, ini tidak mungkin, mustahil. Nah, la sabila lakum ilal hidayah illa bita'atih, tidak ada cara dan jalan untuk kalian menggapai hidayah kecuali hanya dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mentaati Rasul, kalian mendapatkan petunjuk. Karena memang siratal mustaqim itulah yang didakwahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang diajak oleh Rasul alaihi salatu wassalam tidak lain adalah ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau menunjuki kepada jalan yang lurus. Menjelaskan, menyampaikan, mengajak umat kepada jalan yang lurus. Qaulan wa amalan, baik secara pengucapan maupun secara pengamalan. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tuti'uhu tahtadu. Qala al-Imam Nuqayyim rahimahullah, fa ahbara subhanahu annal hidayah innama hiya fi ta'atir rasul la fi ghairiha. Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya hidayah hanya ada pada mentaati Rasul, bukan yang lainnya. Fa innahu mu'allakun bisyarti, fayantafi bintifa'ihi, karena hidayah itu didapatkan dengan terkait syaratnya. Kalau syaratnya tidak ada, maka hidayah juga tidak ada. Fayantafi bintifa'ihi, hidayah tidak akan terwujud, tidak akan didapat, tidak akan diperoleh dengan tidak adanya ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam berarti tidak akan dapat hidayah. Itu jawaban ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Adalah kita meminta hidayah kepada Allah untuk bisa menjalani melalui siratal mustaqim yang akan mengantarkan kepada ridhonya Allah, mengantarkan menghadap Allah, menggapai ridhonya, tidak lain adalah dengan meniti jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat yang harus terpenuhi. Fayantafi bintifa'i. Kalau tidak ada syarat dipenuhi, maka hasilnya juga tidak akan didapat. Walaisa hadza min babi dalalatil mafhum kama yaghlatu fihi katsirun minan nas wa yadunnu annahu yahtaju fi takririd dalalah minhu ila takriri kaunil mafhumi hujjah. Bal hadza minal ahkam allati rutibat ala surutin wa ulliqat fala wujuda laha biduni surutiha. Dan ini tidaklah termasuk bab dalalatul mafhum, penunjukan kepada yang difahami. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati Rasul, engkau mendapatkan petunjuk. Sebagaimana kebanyakan orang keliru dalam masalah ini, menyangka bahwasannya untuk menetapkan dalalah, penunjukan, dibutuhkan kepada takrir kaunil mafhumi hujjah. Bahkan ini adalah ayat, konteksnya adalah ahkam allati rutibat ala surut, penetapan hukum yang ditetapkan adanya syarat, tergantung dengan adanya syarat maka hasil itu tidaklah didapat tanpa ada syaratnya. Wa in tuti'uhu tahtadu, kalau ketaatan tidak dipenuhi maka hasilnya tidaklah didapat, yaitu mendapatkan petunjuk itu tidak akan didapatkan. Itma'ul liqa ala syarti fa wa adamu inda adam udu adamihi. Karena apa yang tergantung pada syarat, maka sesuatu yang tergantung pada syarat itu tidak akan ada dengan tidak adanya syarat. Hasilnya tidak akan ada kalau tidak terpenuhi syaratnya. Wa illa lam yakun syartan lahu. Kalau tidak demikian maka tidak menjadi syarat baginya. Sesuatu syarat itu harus dipenuhi baru ada hasilnya. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, hasil tidak akan didapat. Ini yang disebut dengan asyartu wal masyrutu, syarat dan yang disyaratkan. Suatu yang disyaratkan tidak akan didapat kecuali syaratnya harus dipenuhi. Kamu boleh masuk ke ruangan ini misalnya apabila kamu pakai masker. Jika engkau pakai masker, boleh masuk ruangan ini. Kalau kamu enggak pakai masker, enggak boleh. Itu namanya syarat. Asyartu wal masyrut. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika engkau mentaati Rasul, engkau mendapatkan petunjuk. Idza sabata hadza fal ayatu nassun ala intifail hidayah inda adami taatihi. Kesimpulannya kata beliau, apabila hal ini telah jelas maka ayat surah An-Nur ayat 54 ini adalah nas ketetapan yang menyatakan intifail hidayah, akan hilangnya hidayah inda adami ta'atih, ketika tidak ada ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Hilangnya hidayah artinya tidak didapat hidayah tersebut, tidak diperoleh hidayah tersebut ketika tidak ada ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya seseorang ketika diberi hidayah oleh Allah menjadi ahlu sunnah, ittiba'u sunnah, nikmat paling besar setelah Islam. Setelah diberi Islam, nikmat adalah menjadi ahlu sunnah, mengerti, memahami sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tariqatul Rasul alaihi salatu wassalam, jalan yang ditempuh, yang dilalui oleh Rasul alaihi salatu wassalam, petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian dia ikuti jalan yang ditempuh oleh Rasul tersebut, menjadi ahlu sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin, addu alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat. Hati-hati kalian. Ibta'idu. Jauhi oleh kalian. Bimuhdatsatil umur, tentang perkara-perkara yang baru diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah. Ini ikhwan fil din azanillahu ayyak. Jalan keluar ketika seseorang ibarat di persimpangan jalan, ditawarkan kepada dia banyak jalan di hadapannya, ikut si fulan atau ikut si alan, mau ke kanan atau ke kiri, mau lurus atau belok, kok banyak jalan di depan ini, mana yang harus aku lewati? Nah, maka jawabannya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al mahdiyin addu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena itu sudah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, wa may ya'is minkum mim ba'di fasayara ihtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapati perbedaan yang sangat banyak. Berbagai pemikiran, berbagai jalan-jalan, berbagai pendapat. Nah, thariqah ini, thariqah itu, thariqah yang sana, thariqah yang situ. Banyak thariqah. Maka kita diberikan solusi. Thariqahnya adalah thariqatul rasul. Jalannya adalah tidak lain adalah jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini jalan selamat untuk mendapatkan hidayah. Kalau tidak, kesesatan. Makanya dalam hadis nyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sebutkan sebagiannya, wa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Setiap yang diada-adakan jalan yang bukan jalannya Rasul itu adalah kesesatan. Bukan hidayah. Karena hidayah ada hanya pada mengikuti, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulan wa amalan. Baik secara ucapan maupun secara perbuatan. Kalau ucapannya saja, perbuatannya tidak, juga tidak akan didapat. Ini orang-orang munafik. Secara ucapan menyatakan sebagai ahlu sunnah, namun secara real kenyataan perbuatannya adalah mukhalifun li sunnah. Ini berarti perbuatannya tidak selaras dengan pengakuannya. Yaquluna bi alsinati ma laisa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka yang tidak ada pada kolbu mereka. Karena kalau kolbu mereka ada, mengikuti Rasulullah, taat kepada Rasulullah, seluruh anggota badannya juga akan terlihat, nampak, terbukti mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wasalam, mentaati Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, makanya orang munafik sekalipun datang menyatakan nashadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulnya Allah. Ini lesan mereka. Padahal kenyataannya mereka dusta. Nah, wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Wallahu yashadu innal munafikina la kadhibun. Dan Allah Ta'ala bersaksi bahwasanya orang-orang munafik itu adalah Sungguh mereka adalah pendusta. Naam. Sekali lagi, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ahlu sunnah al-jadah, ahlu sunnah yang sebenarnya bil haqiqah laisa bidda'awi, bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya kaulan saja, tapi kaulan wa amalan, dohiran wa batina. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ini prinsip. Kalau ada orang bimbang bingung, ragu, dia ingin mendapatkan hidayah, bertanya kepada engkau jalan mana yang harus diikuti, thariqah mana yang harus dijalani, jawablah dengan ayat ini. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mentaati Rasul, kamu mendapatkan petunjuk. Berarti, jadilah ahlu sunnah. Pelajari sunnah. Mengertilah tentang sunnah. Ikuti, amalkan. Jauhi bid'ah. Jauhi muhdatsatil umur. Nah, itu jalan kalau ingin engkau mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, terwujud doa kamu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Maka antum, faya talabatul ilm, sungguh mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendalami, mengkaji sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, diberikan kesempatan untuk mengerti tentang jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang telah nyata dijamin oleh Allah. Inilah jalan siratal mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Nah, jangan kemudian melirik, apalagi mengikuti, condong, ingin melewati jalan selain jalan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang telah dilewati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka nanti nuwallihi ma tawalla, dikuasakan kepada dia ke arah kesesatan yang dia tuju. Akhirnya apa? Wa nuslihi jahannam. Ya dan billah. Ini akibat yusyakik Rasul, durhaka kepada Rasul, mengambil jalan selain jalannya para sahabat. Fala tattabi usubul, wala tattabi usubul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, Maka jalan-jalan yang lain itu akan memisahkan kalian dari jalan Allah yang lurus. Hal ini Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian agar senantiasa kalian bertakwa. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Selanjutnya, wa fi i'adatil fi'li fi qawli kul ati'ullah wa ati'ur rasul dunal iktifa bil fi'lil awal sirrun latifun wa fa'idatun jalilatun sanadkuruha an kurbin insyaallah. Dan pengulangan fi'il ati'u, fi'il amr ati'u, ta'atilah oleh kalian, diulang, ya ini ati'ullah, kemudian diulang lagi, wa ati'ur rasul. Tidak mencukupkan hanya satu fi'il, tidak dikatakan ati'ullah war rasul, begitu. Tapi ati'ullah, diulang lagi, wa ati'ur rasul. Ini mengandung sirrun latifun, rahasia, kedalaman makna dan faedah yang sangat besar yang akan kita sebutkan sebentar lagi insyaallah, yaitu di pembahasan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa. Jadi masih bersambung. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ada tiga pihak yang harus ditaati. Perhatikan, atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Tetapi kata atti'unya diulang pada dua saja, atti'ullaha dan atti'ur rasul. Ulil amri tidak. Pengulangan tersebut ini ada rahasia yang sangat mendalam, latif. Yang tidak diketahui kecuali orang yang diberi keutamaan pemahaman ilmu yang mendalam pula, harus dikaji. Maka beliau menyebutkan pengkajiannya di ayat, di kitab beliau ini, dan mengandung manfaat yang besar, yang berharga, yang akan beliau sebutkan sebentar lagi insyaallah ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah bidnillah azza wajal. Wa naktafi bi hadzal qadar wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.